قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزمه بلم ولما وقد وجب ولا ما دلت على الطلب كذلك إن ما كذلك إن وما ومن وإذما أي متى أيان أين مهما حيثما وكيفما وأن كإن يقم زيد أمر قمنا ini ya qala wa jazmuhu bilam dan amil yang menjazmkan ya amil yang menjazmkan bilam yang maksudnya amil yang menjazmkan fi'il mudhari tentunya ya amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang beliau di sini mengatakan dengan lam yang menjazmkan fi'il mudhari dengan lam dan lamma ya dengan lam itu ada dengan lamma dengan lam dan lamma qad wajab qad wajaba itu ada qad ada dengan lam dengan lamma kemudian wala kemudian dengan la itulah nahiyah kemudian dengan lam ya kemudian dengan lam itulah lamul amr dallata ala talab yang keduanya ini la nahiyah dan lamul amr menunjukkan kepada talab kada in demikian pula dengan in syartiyah wama waman nah, ini juga demikian pula dengan ma dan man wa idma dan idma wa ayun demikian juga dengan ayu mata dengan mata aina ayana aina mahma wa haitsuma wa kaifama wa anna nah, ini sudah ada berapa total ada 16 yaitu lam lamma la nahiyah lamul amr ya kemudian in ma waman izma ayu mata ayya ayana aina mahma haitsuma kaifama anna 16 total semua ka in semisal in syartiyah jazimah yang menjazmkan dua fi'il mudhari in yakum zaidun amrun kum in yakum zaidun amrun kum wa amrun kum misal contoh in yakum nah maka yakum di sini fi'il mudhari majzum dengan in syartiyah dia sebagai fi'il syart ya, apabila contoh apabila Zaid dan Amr yakum berdiri kumna maka kami pun berdiri nah nanti kumna ini sebagai jawab syart ya jawab syart baik ya, jadi amil yang menjelaskan amil fi'il mudhari itu ada 16 macam yang terbagi menjadi dua yaitu ada jawazim ada amil yang akan menjazmkan fi'il mudhari itu yang hanya menjazmkan satu fi'il yang kedua ada amil yang dapat menjazmkan dua fi'il ya nah yang menjazmkan satu fi'il itu hanya lam dan lamma itu hanya lam dan lamma iya kan dikurangin alama dikurangin ya dikurangin alam dan alama itu enggak dipakai padahal itu juga ya baik ya di sini berkata Al-Baijuri rahimahullah taala ya, dijelaskan di sini saya baca sedikit ya walamma dzakara kullan min halatay raf'i wan nasbi dzakara halatal jazmi ma'a bayan jawazin kata al-bajuri ya tatkala al-amri telah menyebutkan dari dua keadaan rafa' dua keadaan i'rab rafa' dan nasab maka beliau di sini menyebutkan keadaan i'rab jazm dengan menjelaskan jawazimnya. Faqala wa jazmuhu ay al-fi'lul al-mudhari, yaitu jazmuhu itu fi'il mudhari dijazmkan bilam innahu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, adapun lamma dia adalah ukhtulam kata Al-Baijuri. Ya, lamma dia adalah saudarinya lam. Nahu lamma yaduku adab. Lamma, nah di ayat Al-Qur'an contohnya lamma yaduku adab di surah ya di surah ke-38 ya, ayat ke-8. Walamma yaduku adab, maka yaduku fi'il mudhari majzum dengan lamma, tanda jazmnya adalah hadaf nun yaduku. Yaduku, baik. Ini kata Al-Baijuri bikhilafi lamma al-hinamah, ya, allati bimakna hina. Ini lamma yang ada pada jazimah ini berbeda dengan lamma hinamah yang bermakna hina. Ya. Lamma qala Zaidun li akhihi, misalkan saya berkata begitu. Lamma qala Zaidun li akhihi itu maknanya hina qala Zaidun, maknanya ketika. Ini berbeda dengan lama hina. Nah, ya kalau kata Al-Baijuri, ya kama fi qaulika aradtu 'alaika lamma fa'altu kadza. Baik. Nah, ini juga berbeda dengan lama al-ijabiyah wa hiya allati bimana illa. Lama ijabiyah yang bermakna illa. Kama fi qawlihi ta'ala in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Maknanya in kullu nafsin illa 'alaiha hafidun. Tidaklah setiap jiwa lamma 'alaiha hafidun. Ya, lamma illa maknanya illa itu namanya ya lamma al ijabiyah. Baik. Nah, perbedaannya apa antara lam dan lamma? Ya, perbedaannya apa? Jelas ya, lam dan lamma sama-sama menjazmkan satu fi'il. Antum mengatakan lam yadrib Zaidan amran. Maka yadrib di situ fi'il mudhari majzum dengan lam. Tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini semuanya sama. Antum mengatakan lam yadriba ya. Huma lam yadriba, hum lam yadribu. Nah, ini di hadaf nun. Atau tandanya dengan hadaf rofillah. Antum mengatakan lam yarmi Zaidun. Ya, lam yarmi Zaidun. Lam yakhsha al-kafiru rabbaha rabbahu. Ya, lam yakhsha, nah itu dengan dihadaf harful illah. Atau lam yad'u al-kafiru rabbahu, lam yad'u dengan dihadaf harful illah kalau dia fi'il mu'tal akhir. Ya, begitu juga dengan lamma. Lamma yadhuku azab, antum mengatakan ya lamma yadrib Zaidun amran, itu juga boleh. Lamma yadrib Zaidun amran. Nah, ini sama fungsinya dengan lam, itu yaitu lamma sama fungsinya dengan lam, itu dalam menjazmkan, kemudian dalam menafikan, kemudian dalam membalikkan ya fi'il mudhari menjadi madi, kan begitu. Kan harfun jazmin itu kita menamakannya apa, sebagaimana yang dinamakan oleh kalangan uhad, harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfun nafyin dia menafikan ya terjadinya hadas fi'il mudhari lam yadrib Zaidun amran, maka dia menafikan peristiwa ad-dar, ya, dia menafikan. Wa jazmin, dia menjazmkan fi'il mudhari. Wa qalbin, dia membalikkan. Sebelum ada masuk lam, fi'il mudhari yadrib Zaidun amran, yadribu Zaidun amran. Tatkala masuk lam, maka dibalik jadi madi maknanya, yaitu maknanya belum, Zaid tidak atau belum memukul Amr. Nah, itu. Nah, lama juga demikian, sama lama. Terus kemudian perbedaan lam dan lamma itu apa? Nah, kalau lam itu bisa ittisal, bisa infisal. Ya, bisa ittisal, bisa infisal. Ya. Apa maksudnya ittisal infisal? Ittisal Itu manfinya ittisal itu terus menerus, continue. Ya, semisal dikatakan walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Ya. Sebagaimana ucapan doa seorang nabi, walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Aku selalu tidak ya. Walam akun bidu'aika. Kalau aku tidak berdoa kepadamu wahai Rabb, ya, syakiyya, maka aku menjadi orang yang celaka. Ya, ini kalau manfinya lam dengan ittisal. Manfinya lam ittisal maksudnya jangan antum pahami bersambung gitu, bukan. Tapi maksudnya manfinya huruf lam, lam itu menafikan hadas yang ada di fi'il mudhari yang dia majazm kan, itu ittisal artinya terus menerus. Nah, lam selain manfi ittisal juga bisa manfi infisal. Ya, juga bisa manfi infisal. Yaitu gimana? Lam yakun syai'an madhkura. Semisal firman Allah Ta'ala, hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri. Ya. Apakah enggak tak datang pada engkau manusia yang dia namanya? Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Dia tidak pernah diucapkan sebelumnya. Ya. Nah, maka manfinya ini infisal, tidak selama-lamanya. Ya kan? Manusia lam yakun syai'an madhkura, gitu kan? Lam yakun syai'an madhkura. Apakah selama-lamanya tidak disebutkan oleh Allah? Disebut. Habis itu, ya, Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutkan. Innal insan, ya, surat An-Nas. Ya, wa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula, Allah sebut. Jadi manfinya yang di ayat ini, ya, ittisal fa infisal, infisal. Ya, misal kita mengatakan, ya, lam yakul Zaidun. Nah, ini infisal. Ya, infisal. Tapi bisa dipahami sini. Nah. Kalau lam yakul kufuwan ahad. Apa? Termasuk infisal apa ittisal? Yang mana? Lam yakul kufuwan ahad. Walam itu jelas. Masa infisal? Ittisal selama-lamanya. Dinafikannya kufu, dinafikannya kufu bagi Allah. Walamnya kullahu kufuwan ahad. Jelas ittisal selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada namanya, ya, kufu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sekufu, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan. Sedangkan manfinya lama, dia kan sama-sama harfu jazmin, wa jazmin wa khalbin wa nafin gitu kan ya. Nah, sedangkan manfinya lama itu selalu diisyaratkan dengan zaman hal. Zaman hal. Apa maksudnya zaman hal? Zaman hal saat ini. Ya. Taib, saat ini. Perbedaannya apa lagi? Ya. Kalau fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam itu tidak boleh dihadap. Tapi fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lamma itu boleh dihadaf. Ya. Itu boleh dihadaf. Misal antum ya bertanya kepada teman antum, "Hal akalta ya akhi?" Lamma. Lamma. Nah, itu dihadaf fi'il mudhari'nya. Ya, enggak boleh antum mengatakan "Hal akalta ya akhi?" Lam. Enggak boleh. Ya, "Hal darasta nahwa?" Lamma. Maknanya apa? Lamma adrus. Ya, lama adrus. Tapi antum hadaf, antum hapus fi'il mudhari yang majzum dengan lam. Lama, ya, itu maknanya lama adrus. Nah, kalau dengan lam enggak boleh. Hal darasta nahwa ya akhi? Lam. Lam apa? Takdirnya lam atazawwaj lagi. Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Maka enggak boleh dihadap. Enggak boleh dihadap, ya. Kalau dikatakan hal darasta nahwa lam adrus, maka fi'il mudhari majzumnya enggak boleh dihadaf. Lam adrus. Tapi kalau dengan lamma antum boleh hadaf. Hal darasta annahu ya akhi? Lamma adrus. Atau lamma. Artinya belum, udah. Ya. Nah. Nah, berikutnya ya. Sudah yes, jelas ya mengenai lama dan lama ini ya. Maka sekarang kita masuk ke pernyataan lebih juli berikutnya. Wa kada lam wa la wa la wa la min dalata taib ala talab. Demikian pula dengan la. La nahya. Ya, afwan, dengan la, la nahya lam. Lamul amr. Lamul amr, la nahya, baik itu la nahya wa doa maupun lam, lamul amr wa doa. Ya. Yang kata al-Bajuri, wudi'a ala talab. Yang diperuntukkan ala talab ay litark. Ya, litark. Ya, wudi'a ala talab litark fil ula wal fi'li fis tsaniyah. Ya, yang keduanya ya, lamul lamul amr dan lamul doa atau apa? La nahiyah dan lamul amr nanti dibagi lagi nahiyah wa doa atau satu lagi la yang satu lagi lamul amr yaitu lamul amr maupun doa. Ya, kata al-Bajuri ya, itu keduanya wudi'a ala talab li takfil ula. Ya, ditunjukkan untuk talab, untuk tuntutan li tark. Untuk meninggalkan perbuatan pada yang pertama. Yang pertama berarti apa? La nahiyah. Ya, untuk mengatakan pada teman antum, ya akhi, la tajlisuna. Berarti ini litark. Ya. Litark ini tolak untuk jangan melakukan. Nah. Baik, kemudian wa talab fil fi'li fisanya. Yang kedua untuk tolak untuk fi'il melakukan pada yang kedua yaitu lamul amr. Ya, pada yang kedua yaitu lamul amr, yaitu untuk justru melakukan. Wal yunfik dzu sa'atin min sa'atin. Wal yunfik dzu sa'atin, maka orang yang dzu sa'ah, yang memiliki kelapangan rezeki, itu ada talab untuk melakukan. Yaitu wal yunfik, hendaklah dia berinfak gitu. Menginfakkan. Ya, mengenai lamul amr ini kalau dalam terjemahan ke bahasa Indonesia ketika masuk ke fi'il mudhari kebanyakan enggak keluar maknanya. Selalu diartikan dengan hendaklah, hendaklah. Padahal itu amar perintah. Jadi wal yunfik dzu sa'atin min sa'atih, maka orang yang memiliki kelapangan rezeki wajib berinfak. Gitu. Wajib menginfakkan kepada keluarganya. Wajib menafkahi wal yunfik menafkahi keluarganya. Ya. Bisa dipahami sini enggak? Cuman terjemahan ini bahasa Indonesia enggak keluar. Yang keluarnya jadinya hendaknya, gitu, hendaknya. Ini khawatirnya dianggap oleh sebagian orang yang nggak memahami bahasa, dia beristinbat dengan makna lugah Indonesia, hukumnya jadinya nggak wajib, mustahab, karena mengambil ya istinbat dari lugah bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Tayyib barakallahu fikum. Contoh ini mengenai la la nahiyah maupun la duaiyah, itu kalau duaiyah kita tujukan ke Allah. Enggak mungkin kita menyatakan ke Allah itu la nahiyah. Masa kita mau melarang Allah? Ya, itu kan tentu kita berdoa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. La tu'akhidna wahai Rabb, la tu'akhidna. Nah, ini la nahiyah. Jazimah. Perhatikan tu'akhid. Ya, tu'akhid akhadha yu'akhidu. Akhadha yu'akhidhu. Di ayat ini la tu'akhidna. La la bukan la nahya. Karena kita tidak berhak melarang Allah. Ya. Nah, yaitu kita hanya berdoa. Berdoa kepada Allah. La tu'akhidna wahai Rabb, janganlah engkau tu'akhidna mengadab kami. Maka tu'akhid fi'il mudhari majzum bila doa. Bila doa iya. Ini sama la duaiyah sama la nahiyah. Kalau la nahiyah ya sesama kita lah. Ya. Ya syumul la tajlis, ya syumul la tashrab al khamr, ya syumul ya. La taf'al kata wa kada. Bisa dipahami sini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang dimaksud dengan lam yang bermakna tolap perintah, ya, lamul amr yang menjazmkan pada fi'il mudhari. Ya. Itu biasa dimulai dengan hamzah dan nunnya hukumnya qalil. Taib. Itu ya. Misalkan banyak sekali ya. Liyaqdi alaina rabbuk, ya ini sebagaimana ucapan penduduk neraka, ini dibawakan oleh Bayjuri contohnya. Ucapan penduduk neraka yang berkata kepada malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik. Hendaknya Rabbmu membuat liyaqdi alaina, membuat keputusan buat kita aja. Matiin aja udah, nah, karena mereka enggak tahan. Dihidup mati dihidupin lagi, mati dihidupin lagi, siksa terus begitu aja. Ya la yamutu fiha wa la yahya, kan begitu, enggak hidup enggak mati, masyaallah. Nyawa itu bisa menjadi. Nah baik ya. Nah lamul amr ini sedikit sekali ya dia yang menjazmkan fi'il mudhari, tapi di sini menunjukkan kepada mukhatab, kepada mukhatab ya. Baik, jarang sekali. Ini kebanyakan untuk gaib. Kebanyakan untuk gaib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Nah, yukrim itu untuk gaib. Ya, fal yukrim jarahu. Ya, fal yukrim jarahu. Kemudian fal yaqul. Nah, yaqul ini yaqul fil mudhari majzum dengan lamul amr. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu kebanyakan untuk gaib. Ya. Falidarika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Lagi-lagi terjemahannya enggak keluar bahasa Indonesia. Hendaknya. Ya, saya juga bingung ya menerjemahkannya itu apa gitu. Ya udah seperti fi'il amr biasa. Karena khawatir kalau kita terjemahkan dengan hendaknya, nanti ada orang jahil beristinbat dengan terjemahan kita tadi akan tidak wajibnya. Ya. Bisa dipahami sini enggak? Nanti ada orang yang mengatakan hukum berkata yang baik atau diam itu sunnah mustahab. Loh, kok sunnah mustahab gimana? Itu lihat terjemahannya. Lihat artinya tuh. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya. Ya kalau hendaknya itu, kata dia, ya menunjukkan, ya anjuran. Ya, anjuran. Nah ini gak benar ini. Nah, gak benar. Ini akibat dari beristinbat pada dari bahasa Indonesia. Ya, jadinya sering sekali enggak keluar terjemahannya. Maka terjemahan yang bagus ya seperti fi'il amr. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul. Maka dia wajib berkata yang baik. Au dia sebut. Nah, ada dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Maka dia wajib memuliakan tetangganya. Jangan hendaknya. Kalau hendaknya dia memuliakan, dia enggak. Ya orang anjuran aja kok katanya. Nah ini akibat beristinbat kepada bahasa Indonesia. Hasil terjemahannya. Ya. Tapi ya. Namun umumnya yang digunakan begitu terjemahannya ya. Nah, mengenai lamul amr ini. Tapi. Nah, ini jarang ya. Jarang sekali ya lamul amr ini ditujukan kepada mukhatab. Nah, kalau ditujukan kepada mutakalim ada enggak? Ada. Wal nahmil khotoyakum. Wal nahmil, dan kami wajib ya, menanggung kesalahan kalian. Wal nahmil khotoyakum. Nahmil fil mudhari majzum dengan lamul amr sini. Wal nahmil khotoyakum. Ya. Kami wajib menanggung kesalahan kalian. Wal nahmi, kami. Ini di Al-Quran. Nah, tapi kalau kamu khotob, itu jarang. Kalau lamnya pas di sini. Iya. Nah. Taib ya. Masya Allah, pagi-pagi main petasan. Ada yang hajatan. Pagi-pagi main petasan. Pagi-pagi nasi uduk, kopi, pisang goreng. Main petasan. Kenapa sabit? Ente lapar ya? Ya. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Nah, itu juga ya dibawakan di sini contohnya oleh Al-Bajuri. Ya. Apa? Masuk juga di situ. Ya, nah, kemudian mana ini dibawakan ya oleh Bayjuri ya, dibawakan oleh Bayjuri. Waqad sumi'a 'anil Arabi al-jazmu bila an-nafiyah. La nafiyah ada enggak di sini? Ada enggak? Enggak ada ya. Adanya la nahiyah. Ya. Tapi ditambahin di sini oleh Al-Bayjuri. Waqad sumi'a 'anil Arab al-jazmu bila an-nafiyah idza salaha qablaha kaifa nahwi jituhu la yakun lahu ala hujjatin. Nah, ini telah didengar dari ucapan orang-orang Arab majzumnya fi'il mudhari dengan la nafiyah. Dengan apa? La nafiyah. Tapi ini jarang. Tapi didengar kata Al-Bajuri dari orang Arab. Ya. Kapan itu? Idza salaha qablaha. Kalau memang layak sebelumnya. Contoh, fi nahwi jituhu la yakun lahu ala hujjati. Mana spidalnya? Mana spidalnya? Enggak ada nih, Mul. Ini ya. Ya, perhatikan papan tulis. Ya, aku datang kepadanya supaya ya, layak berlaku ala hujah, tidak ada hujah bagi dia. Dia sudah tidak memiliki hujah. Nah, perhatikan sini di mana? Lah, yakun. Yakun di sini bingung dari majzum. Mana amilnya? Amilnya yang nampak ini. Lah apa? Lah. Dan nabi. Ada enggak? Ada. Nah, tetapi di sini sumi'a minal arab. Ya. Sumi'a. Didengar aja dari orang-orang Arab. Fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah. Hanya didengar oleh orang-orang Arab. Ya, sumi'a 'anil Arab, didengar dari orang-orang Arab demikian. Ya. Kemudian la talab. La talab yang di sini maknanya an-nahyu wa doa. Ini yang litark Ya, kalau lamul amr, tolak amr itu tolak lil fi'il, tolak untuk melakukan. Ya, kalau yang sini sekarang litark, untuk meninggalkan, yaitu dengan la nahiyah dan la addu'iyah. Yaitu lam yang memiliki makna meminta untuk tidak melakukan pekerjaan, yaitu talabut tark, ya, talab untuk meninggalkan pekerjaan. Ya. Nah, adapun la yang digunakan untuk doa ialah, ya ini maknanya, itu berdoa gitu. Berdoa aja. La tu'akhidna, ya. Rabbana la tu'akhidna, ya. Atau ya, kalau yang meninggalkan itu yang maknanya doa, tapi kalau yang maknanya nahiyah, larangan, ialah sebagaimana Nabi mengatakan pada Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Antum mengatakan pada teman antum, ya akhi la tajlis huna. Ya, jangan kamu duduk di sini, hakada. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Qala kadaka in. Kadaka in. Demikian pula dengan in. Wama, waman, wama, dan seterusnya. Itu dari amil-amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Jadi yang menjazmkan satu fi'il itu hanya lam dan lamma, berikutnya lamul amr dan la anahiyah. Udah itu aja. Itu yang menjazmkan satu fi'il. Itu air bocor ya? Penuh. Nyala itunya, bukan otomatis. Nanti saya kasih tahu ya, Pak Edi atau Pak Fadil. Ya, berikutnya amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Kata ka'in, demikian pula dengan in. Kata al-bajuri, yang dimaksud dengan in di sini adalah in asyartiyah. Ya, yaitu in syartiyah. Yang maknanya syarat. Ya, yang maknanya in tadhab adhab. Kalau kamu pergi, aku pergi. Nah, perhatikan nih, ikhwan. In tadhab adhab. In tadhab adhab. Dia menjazmkan dua fi'il. In tadhab, tadhab pertama di sini sebagai fi'il syart. Adhab, fi'il mudhari yang kedua sebagai jawab syart. Keduanya majzum dengan in. Maknanya syartiyah. Ya, in tadhab adhab, kalau kamu pergi, aku pergi. Bisa dipahami sini? Ya. In tanam adrus. Kalau kamu tidur, saya belajar. Nah, gitu. Ya, in tasrab asrab. Ya, begitu. Ya. Nah, dia namanya in syartiyah. Kata al-Bajuri, bi khilafi az-zaidati an-nafiyati al-mukhaffafah min as-sakinah. Ini berbeda dengan in ya zaidah, atau berbeda dengan in nafiyah. Ya, berbeda dengan in zaidah atau in nafiyah. Atau berbeda dengan in mukhaffafah min as-sakinah. Ya, ini berbeda dengan ini, dia berbeda dengan tiga in yang ada. Berbeda dengan in zaidah, ya, berbeda dengan in mukhaffafah min as-sakinah. Ya, berbeda dengan in nafiyah. Kalau in nafiyah, misalkan untuk mengatakan in ana illa munzir, tidaklah saya. Nah, in nafiyah. Ya. Kalau in mukhaffafah min sakilah, yang maknanya innahu, nah, tapi ditulis dengan in. Nah, nanti itu ya, isimnya, isim dari in adalah domir syan. Nanti kita akan bahas itu insyaallah di babnya. Ya, kalau kita bahas itu sekarang ya, jadi bahas bab itu nanti. Ya. Yang pertama adalah in. Ya. Nah, fi'il yang dimasuki oleh in, dua fi'il mudhari yang dimasuki oleh in itu bisa fi'il mudhari atau yang lainnya. Bisa juga fi'il madi. ya, sebagaimana dicontohkan di sini oleh beliau sendiri, ka in yakum Zaidun wa Amrun kumna, apabila jika Zaid, ya siapa? Zaidun dan Amr yakum berdiri, kumna, maka kami pun berdiri. Pertama dia menjazmkan fi'il mudhari, yang kedua nanti fi'il madhi, kumna. Oleh karena itulah in dia masuk ke empat macam. Pertama masuk ke fi'il mudhari. Sebagaimana dicontoh oleh Al-Amriti, in yakum. Nah, ini masuk ke fi'il mudhari yakum. Ya. Atau nanti fi'il syart dan jawab syartnya, yaitu fi'il pertama yang dijazmkan namanya fi'il syart. Fi'il kedua yang dijazmkan namanya jawab syart. Nah, ini bisa fi'il dan jawab syartnya keduanya fi'il mudhari. Inilah yang hukum asalnya. Antum mengatakan intakum akum. Intadhab adhab. Baik, sudah? Yang kedua, fi'il madi keduanya. Fi'il madi keduanya. Antum mengatakan intadhab in dhahabta dhahabtu. In dhahabta dhahabtu. Ini fi'il madi keduanya. In dhahabta dhahabtu. In darasta darastu. Ya, perhatikan in darasta darastu. Darasta yang pertama fi'il syart, ya tentunya ini fi'il madi. Ya, nanti antum katakan dia mabni, antum katakan fi mahalli jazmin. Ya, fi mahalli jazmin. Sebagai fi'il syart, jawab syart. Ya. Nah, yang berikutnya yang dimasukkan oleh in, fi'il syartnya berupa fi'il madi. Dan jawab syartnya berupa fi'il mudhari. Nah, selang-seling. Fi'il syartnya fi'il madi, jawab syartnya fi'il mudhari. Ya. Misalkan itu mengatakan in kana Zaidun qa'iman akum. In kana Zaidun qa'iman akum. Ah, masuk ke kana. Kana itu kan fi'il mudhari, ya. Fi'il naqis madi. Kana yakunu gitu. Nah, beda kalau anda mengatakan in yakun, ya udah selesai. Nah, ini fi'il syartnya berupa fi'il madi. In kana Zaidun qa'iman, ya, akum. Nah, jawab syartnya fi'il mudhari. In dhahabta adhab. In dhahabta adhab. Sudah? Nah, berikutnya fi'il syart berupa fi'il mudhari. Jawab syart berupa fi'il madi, kebalikannya. Ini juga boleh. Ya. Kalau tadi apa? In kana Zaidun qa'iman akum, ya kita balik aja sekarang. In yakun Zaidun qa'iman kumtu, atau antum balik, ya. In tadhhab dhahabtu. Nah. In tadhhab dhahabtu. Sudah? Baik. Tapi umumnya dia masuk ke fi'il mudhari semua. Ya, bisa dipahami sini ya. Ada in, ada la nafiyah, kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari tetap majzum dengan dia. Enggak ngaruh. Ya, di Al-Qur'an dicontohkan ya, in la tansuruhu faqad nasarahullah. In la tansuruhu. Perhatikan, perhatikan. Ya, perhatikan. In la tansuruhu faqad nasarahullah. Ya, perhatikan ini. Lihat, lihat, papan. In, in syartiyah, jazimah. La, nafiyah. Tansuruhu fi'il mudhari majzum bi in wa lamatu jazmihi hada nun ha madhu ya maf'ulun bi inna tansuruhu faqad nasarallah ya faqad nasarallah, maka nasara di sini sebagai jawab jawab syart. Nah, ini sebagai sebagai fi'il fi'il syart. Nah, ini boleh dipasal, boleh dipasal dipisah oleh la nafi. Ya. Wa in la taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Di Al-Qur'an juga demikian. Ya. Wa in la taghfir. Taghfir fi'il mudhari majzum dengan in. Dia sebagai fi'il syart. Wa in la taghfirli. Kalau engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni ma'tuf, ya, dan tidak merahmatiku, akun minal khasirin, maka aku menjadi orang yang merugi. Nah, ini sebagai jawab syar. Ya, antara in dan fi'il mudhari'nya difasal, dipisah oleh nafiyah. Baik. Sudah? Nah, sekarang kita tinggalkan in. Kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh musannif ma. Ma asy-syartiyah kata Al-Bayjuri, bi khilafi az-zaidah wa an-nafiyah wal masdariyah. Ini berbeda dengan ma az-zaidah, ma nafiyah dan ma al-masdariyah. Ya. Berikutnya juga dengan man. Ini bi khilafi al-istifhamiyah, berbeda dengan man istifhamiyah. Ya, idma wa hiya harfun 'alal asah, sedangkan idma itu adalah huruf 'alal asah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu ma syartiyah. Ma syartiyah merupakan isim, dia isim. Nanti berarti dia lahu minal i'rab. Ya, ketika dia ma isim berarti dia punya i'rab. Kalau dia di awal kalimat dia jadi mubtada berarti. Karena dia dari isim tidak ada amil yang akan mempengaruhi dia. Nah, maka dia nanti bisa sebagai mubtada atau yang lainnya. Karena dia punya posisi i'rab. Dia merupakan isim yang menjazmkan dua fi'il. Ya, maknanya syarti ada dua macam. Menunjukkan zaman atau menunjukkan ghairu zaman. Ya. Contohnya antum mengatakan ma taf'al af'al. Ma taf'al af'al. Ini tidak menunjukkan zaman. Ya, la yadullu. Yadullu ala ghairi zaman. Dia menunjukkan kepada ghairu zaman. Ya. Ma taf'al af'al. Ma taf'al af'al. Berarti dia nanti punya posisi i'rab tuh. Ma taf'al af'al. Berarti dia ma itu sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam ma taf'al af'al. Fama staqamu lakum fastaqimu lahum. Fama istaqamu lakum fama staqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka istiqomah menjaga perjanjian dengan kalian, maka istiqomahlah juga dengan mereka. Nah, istaqamu, nah, itu fi'il mudhari majzum dengan ma. Wa alamatu jazmiyah hadaf nun. Kemudian fastaqimu lakum. Nah, itu fi'il amr, nanti dia sebagai jawab, jawab ustaz. Itu difasal oleh fa. Fa, ya, fa yang di sini sebagai fa apa? Fa waqi'ah fi jawab syart. Nanti akan kita jelaskan ya, bahwa apabila nanti di jawab ustaz tidak ada fi'il, tidak ada fi'il madi, tidak ada fi'il mudhari. Nah, yang ada malah ada fi'il amr atau jumlah ismiyah. Nanti untuk menghubungkannya itu dengan fa, dengan huruf fa. Jadi sekarang man, man, ini man syartiyah. Ya, umumnya ini ditujukan untuk akil, al-akhilun. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Man yurid fil mudhari' majzum dengan man. Wa alamatu jazmiyah sukun. Yufaqih. Yufaqih, yufaqih jawab besar. Majzum. Yufaqih. Alamatul jazmi as-sukun. Yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang, Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Nah ini ya, man. Dia isim syart yang menjazmkan. Ya. Nanti dia berarti karena dia isim, dia punya posisi dalam i'rab. Kemudian izma. Oh, di jam 6 ya. Ya, kita cukup sampai izma dulu ya. Ya, nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Sudah jam 6. Subhanallahi wa bihamdih, syabbal la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.